Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya, ketemu maning nyong karo Rika, mah. Jangan kira-kira nyong blenger apa ora ya, patut-patut teh lho. Seh, bodo-bodo blenger-blenger wong ana dewek bojo patut-patut ya ketemu maning. Mbak Rika nyambet gawe sedina nyong kerja telung dina ya tetep ketemu maning wong ana bojo sih ya. Jadi ngono dirasakna blenger-blenger kadar nyong apanane iki. Terima nyong lah. Lah kok nganti bae kowe, lho wong kerja kok ya telung dina ora balik, jan kowe ngapur banget kowe yakin ora anu bat karo bojone kok ora kangen apa kok priwe jaman-jamane. Ah, ketemu yang apa? Bal-balan. Wah, bal-balan ke. Nyong ketes bal-balan, Kang. Kuwi terus bal-balan. Terus bal-balan. Lah bal-balan karo sapa ngapur banget iki, Nduk? Eh, aja sekarpet dewek nih kali ngomong aja menuduh sing ora-ora. Lembur iki ngomong dewek mikir bal-balan, Bo. Lah nyong bal-balannya bal-balan temenan, Kang. Wanita sekarang itu penuh dengan olahraga, Nduk. Ora kok isine dapur, sumur, kasur, mudur, ora, Kang. Sikinya udah aktivitas lain, bal-balan, balik kerja. Weh, mbok gaul pisan. Dan tadi kan bal-balan, Gek. Bal-balan. Lah, ujar-ujar ku ya patut lah si jenis wadon bal-balan. Memangnya ada hubungannya apa bal-balan karo wong wadon apa? Ya, nak. Lah hubungan sing kepriwe, bal-balan karo wong wadon. Ana apa hubungannya? Ya sing kepriwe. Keh, Kang. Sing jenis wong wadon ya. Ibaratnya ibarat bola, Kang. Wanita adalah bola. Wong wadon ku bal. Wong wadon kuwi bal. Bal. Bal kepriwe? Panane ge. Wong wadon sing ABG, wanita sing usiane remaja-remaja, kuwi diibaratna bal sepak bola. Bal sepak bola kepriwe maksude kuwi? Bal sepak bola kuwi kan dubur-dubur wong pirang-pirang ya, nek ora salah 26 campur wasit lah, siji 23 dadine kuwi. Oh, nggar wanita ABG kuwi seperti bola sepak bola kuwi mau ya dubur-dubur wong 26 ya. 23 karo wasit. Oh, dan nek wong wadon sing usia 20 tahunan lah, sing udah ABG wis mandan tuwa sendit. Wah, nek wong wadon usia 20 tahun, kuwi dibaratna bal poli, Kang. Bal poli. Bal poli. Lah sing ngobrol-ngobrol kurang 12. Masing-masing tim bola poli kan isine 6 ping-ping 12 kurang 12 tok sejen karo ABG, nggar ABG ro nikur telu kurang karo wasit. Agar wong wadon sing usia 20 tahun kuwi ya seperti bola poli, sing rebutnya mung 12 tok. Lah sing nggar wong wadon usia 30 tahun mah, 30 tahunan lah sing kira-kira dua anak ngara loro kae kuwi lho. Ya, nek wong wadon usiane 30 tahun kuwi ibaratnya bola basket. Bola basket. Bola basket sing rebutnya kurang lanangan 10 tok. Lu ya mbok, orang 10 kena bola basket mbok. Oh iya jadi bener ya. Ya bener banget. Lari wong lah manusia yang 40-an mandeng dia putu lah ngarah si jila. Nah nek wong wis dia putu wong wadon umur 40-an kuwi ibaratnya kur bola pimpong, Kang. Bola pimpong. Bola pimpong tenis meja. Lho sing rebutan paling-paling ya kur wong lanang loro akak ya papat anggar partai ganda tamburan kuwi mbok. Iya iya iya. Lah sik nek anu mah wong wadon kira-kira umur 50 tahun lah mandang tua maning sing kira-kira putune wis pada dua anak. Ya anak-anak wong wadon wis dadi buyut umur 50 tahunan mari dhuwur iki ya. Ke di baratna bola golep, Kang. Bola golep. Bola golep. Lah wis paling-paling sing nekani wong lanang siji, teman nang wis diparani, dipareke, ditutuk, dibuang. Tung, wah, tanggar wong wadon umure 50 tahun mari dhuwur. Ah, kiye, kiye, kiye, mbok. Lah sik anggarane mah wong wadon umure 50 tahun mari dhuwur mah. Kira-kira ya wis mandan enggal lah, wis perok karo lemah lah. Wah, anggar kira-kira wong wadon wis umure 50 tahun ya bale balapa ya. Wah, palang nak kuburan dah wis kena gue lah, sangel. Curanmor.